Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan meneruskan atau melanjutkan materi Al-Manhaj, di mana pada materi kali ini kita akan membacakan hadis perintah berpegang teguh kepada sunnah Khulafaur Rasyidin. An Abdurrahman ibn Amr as-Sulami an al-Irbad ibn Sariyah qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati maw'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. فقال رجل إن هذه موئدة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ رواه الترمذي وقال الترمذي أي أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Dari Abdurrahman bin Amr as-Sulami, dari Al-Irbad bin Sariyah, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wejangan kepada kami setelah salat subuh, wejangan yang sangat menyentuh sehingga membuat air mata mengalir atau berlinangan dan hati menjadi gemetar. Maka seorang sahabat bertanya, seakan-akan ini merupakan wejangan perpisahan. Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun terhadap seorang budak Habasyi. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan. Barang siapa di antara kalian yang menjumpai hal itu, hendaknya dia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. At-Tirmidzi atau Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi hadis yang ke-2600. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, wasiat yang sangat penting, wasiat yang menyelamatkan. Di mana kata Rasulullah, siapapun di antara kamu yang hidup pasti akan melihat perpecahan-perpecahan. Dan memang kecenderungan nafsu manusia itu adalah mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan pada diri manusia ada hawa nafsu. Itulah makanya kecenderungan berpecah adalah lebih kuat daripada bersatu. Tetapi kebenaran bukan ada pada perpecahan, ada pada persatuan. Karena itulah Islam datang, Quran datang, hadis ini datang, agar kita bersatu kembali di atas kebenaran. Maka kata Rasulullah SAW, bahwasannya di antara kalian nanti akan melihat perpecahan-perpecahan yang banyak sekali. Maka aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Jadi di saat manusia sedang berpecah seperti ini, kewajiban kita adalah segera sadar, menyadari akan diri kita, bahwa ini ancaman bagi diri kita, kemudian bertakwalah kepada Allah dan tingkatkan ketakwaannya. Takutlah kepada Allah. Kemudian bersikaplah mendengar dan taat, meskipun terhadap seorang budak Habasyi. Artinya, bahwa kita harus kembali kepada yang benar. Kembali mendengarkan kebenaran, meskipun yang menyampaikan kebenaran itu seorang budak Habsyi sekalipun. Atau dalam hadis lain dikatakan, meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyi. Nah, di sini perintah agar kita taat. Jangan berontak, jangan melanggar, jangan memisahkan diri. Kita wajib taat kepada di antaranya negara atau perintah yang dipimpin oleh kaum muslimin. Siapapun dia. Karena dengan menyimpang atau apalagi kemudian berontak atau menggulingkan penguasa, bukankah sampai saat ini sudah terbukti bahwa solusi semacam itu tidak menjadi jalan keluar bagi kesulitan. Justru kesulitan demi kesulitan, bahkan perpecahan, bahkan kemudian hancur-hancuran akan terjadi. Maka Islam menyuruh agar kita bersabar. Termasuk juga yang masuk kepada kriteria ini, yaitu dalam mendengarkan nasihat. Kita tidak boleh pandang bulu siapapun dia. Seperti saat ini misalnya, ada orang, ada kebiasaan di mana kalau yang menyampaikan itu bergelar doktor atau DRS, atau dia LC misalnya, baru berkenan. Tapi kalau yang menyampaikan itu padahal benar yang disampaikan, belum ada gelarnya, agak ngantuk-ngantuk sedikit. Bahkan ketika mendengar, siapa nanti yang menyampaikan nasihat? Oh si Fulan, oh dia hanya lulusan pondok pesantren, gak ada gelarnya. Maka mulai ada perasaan, gak datanglah gitu. Karena gak ada gelar. Padahal, belum tentu yang ada gelar itu juga nasihatnya baik. Belum tentu yang tidak ada gelar itu nasihatnya tidak baik. Belum tentu orang yang kelihatannya segar bugar, kelihatannya ganteng, kelihatannya gagah, nasihatnya mesti baik. Belum tentu juga orang yang digambarkan di sini seperti seorang Buddha yang hitam misalnya, seorang Buddha belian, atau mungkin orang miskin, papa misalnya. Belum tentu nasihatnya tidak berguna bagi kita. Maka dengarkanlah selama nasihat itu baik siapapun yang menyampaikannya. Kemudian pesan berikutnya adalah agar kita menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Perkara-perkara yang baru di dalam Islam itulah yang disebut bid'ah. Jadi bid'ah yang dilarang para jamaah adalah bid'ah di dalam agama, bukan bid'ah dalam kehidupan. Karena bid'ah itu makna dasarnya adalah baru, sesuatu yang baru. Maka segala apa yang kita pakai saat ini semuanya adalah bid'ah. Bahkan diri kita ini juga bid'ah karena baru muncul. Sebelumnya tidak ada. Namun, bukan itu yang dimaksud bid'ah yang sampai Nabi ancam finnar masuk neraka. Atau yang sampai Nabi mengatakan 73 golongan yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Bukan jamaah secara bahasa. Atau bukan jamaah yang bukan bid'ah secara bahasa atau bid'ah yang berurusan dengan urusan dunia. Tetapi apakah bid'ah yang berurusan dengan dunia tidak ada sanksinya sama sekali? Tidak ada dosa sama sekali? Tidak ada ancaman sama sekali? Tentu tidak. Tentu tidak. Misalnya apa? Ya, tatkala bid'ah urusan dunia itu kemudian efeknya adalah dosa, nah maka jadilah dosa. Ada suatu kebid'ahan misalnya dengan itu, maka kemaksiatan semakin merajalela, manusia semakin menyimpang dari kebenaran, maka kebid'ahan tersebut meskipun secara bahasa atau urusan dengan dunia, jadilah dia terlarang. Nah, jadi adapun yang dimaksud di dalam hadis ini memang bukan yang berurusan dengan bahasa atau yang berurusan dengan dunia. Meskipun yang berurusan dengan bahasa atau dunia, suatu ketika mungkin mengandung dosa, jadilah terlarang. Tetapi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bid'ah yang terlarang itu adalah al-bid'atu fid-din, kebid'ahan di dalam agama. Mengapa demikian? Karena agama ini urusan Allah dan Rasulnya. Kenapa kita ikut mencampurinya? Bukankah tugas kita hanyalah sami'na wa ato'na, mengikuti, aku mendengar dan aku taat? Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meski hanya sekedar satu huruf pun, apabila itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib sami'na wa ato'na. Jadi, urusan agama ini adalah urusan Allah dan Rasulnya, bukan urusan manusia selain Allah dan Rasulnya. Jadi itulah masalahnya, kenapa bid'ah itu dikecam, dilaknat di dalam Islam. Ini kita ini jangan ngotot. Ada orang ngotot, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal bahaya. Bid'ah itu, kalau bid'ah di dalam agama, itu membahayakan diri kita. Kenapa? Karena dengan kita melakukan kebid'ahan di dalam agama ini, sama dengan telah merusak agama Allah. Atau menganggap agama Allah ini belum lengkap. Atau menganggap agama Allah ini belum layak, sehingga dilayakkan dengan yang datang dari kita. Inilah permasalahannya. Makanya Allah murka. Rasulullah juga murka kepada perbuatan kebid'ahan. Sampai Nabi mengancam, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan, setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. Ancamannya serius para jamaah. Ancamannya serius. Sesuatu yang bersifat serius, kenapa oleh kebanyakan orang malah dijadikan olo-oloan, dijadikan permainan. Dijadikan perbantah-bantahan. Mestinya ketika sudah ada tanda, oh ini bid'ah karena tidak ada dalam agama. Mestinya sikap yang benar adalah sami'na wa ato'na. Misalnya, kita melakukan sesuatu doa atau suatu wiritan atau suatu gerakan yang memang mengandung ritual misalnya. Kemudian ada orang memberi nasihat bahwa itu tidak ada dalam Islam. Di mana dalilnya? Dan ini tidak pernah terjadi. Seharusnya orang yang mendengar apa? Sami'na wa ato'na. Oh iya, saya salah. Langsung bertobat kepada Allah. Bukan kemudian sibuk mencari-cari cara untuk melegalkan apapun yang dia lakukan. Sampai kepada nyogok, sampai kepada melakukan cara-cara yang tidak benar. Bahkan sampai kepada mungkin lawan harus dikalahkan supaya enggak banyak ngomong. Padahal kebid'ahan itu sendiri berbahaya bagi dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi permasalahannya bukan soal menang-menangan, bukan soal masing-masing beda, bukan soal HAM, ya, bukan soal masing-masing orang sesuai dengan pemahamannya sendiri, bukan. Ini masalah yang penting. Masalah yang kalau kita tidak perhatikan akan mencelakakan diri kita sendiri. Karena agama ini adalah milik Allah. Urusan agama adalah urusan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita. Tugas kita adalah menjalankan apa adanya. Tidak nambah sedikit pun. Dan tidak mengurangi sedikit pun. Karena kalau nambah berakibat. Berarti kita telah menganggap bahwa agama ini kurang lengkap. Terus kalau kita kurangi, kita kok ternyata lebih seakan-akan lebih baik dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita menjadi muslim yang sederhana. Muslim yang sederhana itu siapa? Muslim yang sederhana itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka adalah orang yang lugu, berpegang teguh terhadap Quran dan sunnah. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, mereka tetap, apapun yang terjadi, mereka akan jalani agama ini di atas yang benar menurut Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang terbatas ini, semoga apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan hati kita di atas Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.